بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. Ma'asyir al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah. Jamaah Masjid Jenderal Sudirman yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini, tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Ta'ala, kita dikumpulkan kembali di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini, Jumat yang keempat di bulan Oktober, bahkan kita sudah berada di pekan pertama dan akan meninggalkan pekan pertama daripada bulan Safar. Udah enggak terasa, waktu sangat cepat sekali berputar. Karena ketika sudah masuk bulan Safar, yang ada di depan kita adalah Rabiul Awal, Rabiul Thani. Subhanallah. Ketika masuk di bulan Rabi, akan langsung berhadapan dengan bulan yang sudah semakin dekat dengan bulan Ramadan, yaitu bulan Rajab. Padahal bulan Ramadan yang lalu masih ada di bayangan kita, tapi sebentar lagi sudah enggak terasa kita akan masuk ke bulan Ramadan. Enggak terasa, cepat sekali perputaran waktu, perpindahan hari, pekan, bulan ke bulan dan seterusnya, sangat cepat sekali. Subhanallah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maha benar Rasul dengan sabdanya yang menjelaskan salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat, walaupun ini adalah tanda hari kiamat yang kecil yang sudah dirasakan sejak ratusan bahkan 1000 tahun yang lalu, tentang keberkahan waktu yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan waktu dalam artian keberkahan di sini harus bisa dibedakan antara kalimat berkah dengan berkat. Beda. Ini enggak bisa disamakan, jauh sekali. Karena kalimat berkah dengan berkat, walaupun mungkin huruf-hurufnya hampir sama semuanya, kecuali di akhir kalimatnya, tapi memiliki makna yang sangat jauh sekali. Karena berkat, katanya orang condet, besek. Berkat sifatnya adalah cepat habis. Berbeda dengan berkah. Kalau berkah, sifatnya dia akan continue dan bisa benar-benar dirasakan manfaatnya. bisa benar-benar dirasakan manfaatnya. Dan seseorang ketika berada di dalam keberkahan, dia bisa mengisi daripada keberkahan tersebut dengan sesuatu yang cukup maksimal. Waktunya berkah, dia bisa maksimal. Umurnya berkah, di dalam umurnya bisa maksimal. Semua di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keberkahan identik kepada seseorang yang bisa memaksimalkan daripada setiap perjalanan kehidupannya, yaitu dengan amal-amal soleh ketaatan kepada Allah ta'ala. Kalau berkat sekali dibawa pulang habis, itu berkat. Jadi tidak tepat ketika kita berdoa minta berkat, gitu kan? Atau kita mengucapkan alhamdulillah masih ada berkatnya, tidak. Tapi yang tepat adalah ada berkahnya. Karena ini termasuk kalimat yang salah kaprah sebenarnya. Intinya keberkahan daripada waktu yang kita bisa manfaatkan, maksimalkan di dalam ketaatan kepada Allah. Keberkahan waktu yang benar-benar kita bisa rasakan hari-hari ini atau di tahun-tahun ini, bahkan sudah berlalu, sudah mulai berkurang. Bahkan sekarang sepekan kayaknya seperti satu hari. Subhanallah, sebulan nampaknya kayak beberapa pekan aja. Subhanallah. Dan ini akan semakin cepat nanti ketika semakin dekat dengan datangnya tanda-tanda hari kiamat yang besar, yaitu diangkatnya keberkahan oleh Allah ta'ala. Mudah-mudahan setiap dari kita bisa benar-benar ngeh dan sadar dengan keberkahan waktu, umur, dan juga segalanya yang ada pada kita, sehingga kita bisa benar-benar memaksimalkan, tidak menyia-nyiakan waktu, tidak begitu saja waktu berjalan kosong, tidak begitu saja waktu berlalu, bahkan habis dengan hal-hal yang mungkin tidak maksimal kebaikannya, manfaatnya. Yang lebih banyak sekarang waktu daripada kita tersedot dengan yang namanya handphone, gadget, dan segala macamnya. Subhanallah, gak terasa. Tapi biasanya untuk hal-hal yang lainnya, yang lebih besar manfaatnya, berat sekali. Subhanallah, kayak duduk di masjid, hadir majelis taklim misalnya, ya Allah, berat banget. Setengah jam aja udah mulai bergerak tuh, udah panas. Geser sono, geser sini. Subhanallah. Tapi ketika duduk di depan yang namanya media-media seperti yang tadi, gak terasa. Sejam, dua jam. Subhanallah. Bahkan kita boleh jujur, dalam sehari semalam kita itu lebih banyak buka yang namanya aplikasi, handphone, ataupun apapun bentuknya, dengan kita buka Al-Quranul Karim. Silahkan setiap dari kita bisa introspeksi diri. Padahal dengan hanya membuka Al-Quran saja, subhanallah, di sana pandangan kita, mata kita sudah terobatin. Mata kita sudah mendapatkan penawar yang luar biasa. Apalagi kita bisa membacanya dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan media-media yang tadi pun juga kita manfaatkan untuk bisa dijadikan media juga untuk di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah lalui, yaitu tanda hari kiamat yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa. Yang tanda hari kiamat ini berbeda dengan semua daripada tanda-tanda hari kiamat yang besar. Bahkan dikategorikan termasuk yang terbesar, yang paling dahsyat, yang paling berbahaya, dan fitnahnya yang sangat beresiko besar daripada semua tanda-tanda hari kiamat yang besar, yaitu munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Beberapa poin tentang Dajjal kita sudah pelajari bersama di dalam pertemuan sebelumnya, yang berkaitan dengan siapa itu Dajjal. Kemudian kenapa Dajjal juga diberi nama Al-Masih yang hampir ada kesamaan dengan Isa ibnu Maryam Al-Masih, serta apa yang menjadi salah satu pengakuan Dajjal terhadap dirinya, dia itu sebagai apa. Ini pun juga sudah kami jelaskan di dalam pertemuan sebelumnya. Bahkan di dalam Al-Quran secara spesifik Dajjal tidak disebutkan, tetapi secara tidak langsung karena ada kaitannya dengan Isa ibnu Maryam, yaitu turunnya Isa ada kaitannya dengan akan binasanya Dajjal. Kemudian tentang beberapa daripada hadis-hadis yang menjelaskan tentang kepastian akan munculnya Dajjal, dan ini pun juga sudah kami sampaikan. Insyaallah pada malam hari ini, bahkan kami pun juga sudah jelaskan tentang kriteria spesifik daripada Dajjal. Bagaimana sih bentuknya Dajjal itu? Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini pernah hadir atau pernah ikut di dalam kajian kami di akhir bulan yang lalu. Kemudian pada malam hari ini kami juga masih akan jelaskan beberapa poin yang masih juga berkaitan dengan Dajjal, karena masih panjang yang berkaitan dengan Dajjal, yaitu yang berkaitan dengan tempat keluarnya Dajjal. Dari mana tempat keluarnya Dajjal? Mungkin juga pernah kami singgung dalam pertemuan sebelumnya, tapi insya Allah malam ini kami akan lebih perjelas lagi, karena kaitannya nanti dengan beberapa poin yang juga insya Allah pada malam hari ini kami akan sebutkan atau kami akan lanjutkan berkaitan dengan Dajjal. Makanu khuruji an Abi Bakrin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala innad dajjal yakhruju min ardil mashriq yuqalu laha Khurasan yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhum al-mijan al-mutraqa wa awwalu dhuhuruhu amruhu wa ishtiharuhu wallahu a'lam yakunu bayna asy-Syam wal Iraq. Fa fi riwayatin an Nawas bin Sam'an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala 'an ad-dajjal innahu kharij khulla bayna asy-Syam wal Iraq. Qawluhu khulla bayna asy-Syam wal Iraq ay muqa' wa turuq bayna asy-Syam wal Iraq. Tentang tempat dari mana munculnya nanti Dajjal akan keluar, berarti hadis ini menjelaskan, dan juga hadis yang sebelumnya tentang kepastian munculnya Dajjal, berarti Dajjal itu sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan hanya ketika zaman Nabi, sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sudah ada, dan sampai hari ini ada. Sampai hari ini Dajjal ada. Nanti ketika menjelaskan tentang bagaimana kisah beberapa sahabat yang melakukan perjalanan, ketika sampai di tengah lautan mendapatkan cobaan yaitu badai, ombak yang sangat besar, mereka diombang-ambingkan oleh badai sampai akhirnya mereka terdampar di salah satu pantai. Di sana akan lebih spesifik, nanti akan berkaitan dengan masalah keberadaan Dajjal dan juga adanya dialog antara beberapa sahabat dengan Dajjal. Tempat keluarnya Dajjal berdasarkan hadis daripada Abi Bakar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, akan keluar Dajjal itu daripada arah timur daripada Madinah. Nabi mengatakan masyriq. Kalau timurnya Madinah, berarti yaitu sebelah kanan daripada arah kiblat. Karena kiblatnya orang Madinah menghadap ke selatan. Kiblatnya orang Madinah menghadap ke selatan. Sehingga masyriqnya yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah arahnya, yaitu antara Suria sekarang dan juga antara Basrah atau Irak yang sekarang. Di sana beliau menunjuk dari arah Madinah. Dari sana Dajjal akan keluar, tetapi posisi tepatnya berada di mana tidak ada yang tahu. Nabi pun tidak menunjukkan secara spesifik karena kaitannya sebagaimana yang kami jelaskan di poin yang pertama tentang seluruh tanda-tanda hari kiamat yang besar khususnya itu punya salah satu kode etik yang namanya ghaib, ilmul ghaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Dan siapapun daripada manusia, setinggi apapun IQ-nya, secanggih apapun alatnya, untuk mendeteksi keberadaan daripada tanda-tanda hari kiamat yang besar, tidak akan mampu. Keberadaan Dajjal, keberadaan Ya'juj wa Ma'juj, keberadaan binatang yang melata, nanti akan muncul asap, kemudian akan keluar api dan seterusnya. Ini semua sudah ada. Sumber-sumbernya, arah-arah keluarnya sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi secara spesifik tidak tahu keberadaannya di mana. Karena kalau sampai ketahuan Dajjal di mana, khawatir nanti akan ada beberapa biro jasa travel buka wisata ke sana nanti. Karena orang kita ada punya yang namanya sifat pengen tahu. Subhanallah, dan ini sudah menjadi catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberadaan Dajjal itu akan digaibkan, tidak ada yang tahu. Tetapi arahnya dijelaskan berdasarkan hadis ini, Nabi menunjuk ke arah antara tengah-tengah antara Suria, Syam secara umum dan Irak. Di tengah-tengah arahnya, kalau kita kembali ke peta, itu nama kotanya adalah Khurasan. Nama kotanya adalah Khurasan. Apa itu Khurasan? Dijelaskan oleh pengarang di sini bahwasanya Madinatun kabiratun taqa'u halian fi Iran. Sekarang Khurasan itu menjadi salah satu kota yang ada di bawah otoritas negeri Iran. Dari sana arahnya akan muncul Dajjal. Tapi tepatnya di mana? Wallahu a'lam. Bukan berarti tepatnya keluar dari Khurasan, tidak, tapi dari arah sana, tapi dari arah di sana. Kemudian yang berikutnya yaitu berkaitan kaifa yakhruju Dajjal. Bagaimana keluarnya Dajjal itu? Fi dzikr qissati ad-dajjal wal jassasa annahu mahbusun ila al-an fi jaziratin min jazairil bahr. Sebagaimana kisahnya, nanti akan dijelaskan kisah ini, bahwasanya Dajjal itu dia dirantai oleh Allah Ta'ala di salah satu pulau, di salah satu pulau yang namanya pulau laut pulaunya. Wa annahu kana hayyan fi ahdin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan Dajjal itu hidup sejak sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa annahu rajulun azimul khilqah ra'ahu tamimud dari wa ma'ahu 30 rajulan. Karena salah seorang sahabat namanya Tamim ad-Dari, dia melihat tentang sosok makhluk yang besar ini yang namanya Dajjal. Ra'auhu muwathaqan bisalasil. Tamim ad-Dari, sahabat ini melihat manusia yang besar ini dengan spesifik yang pernah kami jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, dirantai dari seluruh badannya terantai. Wa hasalat muhawir bainahum wa bainahu. Ada dialog, terjadi tanya jawab antara Tamim dengan si Dajjal. Wa akhbarahum annahu Dajjal. Dan Dajjal di salah satu dialognya nanti akan dijelaskan secara khusus, dia ngaku bahwasanya saya Dajjal. Wa annahu sayakhruj min ghadabatin yaghdabuha, yakni tatahattam as-salasil wa yakhruj. Sebab keluarnya Dajjal akan terlepasnya daripada rantai tadi, kira-kira ada yang buka enggak? Enggak ada. Enggak ada yang berani. Bagaimana dia terlepas daripada rantainya? Karena marah, atau karena kemarahan yang dibangkitkan sehingga Dajjal itu marah, dia memberontak. Akhirnya dia terlepas daripada rantai tadi. Pernah kami singgung juga pertemuan sebelumnya, ada makhluk yang sekarang mungkin fiktif sebenarnya ini, cuman dibikin-bikin aja film kartun. Seseorang ketika marah badannya langsung membesar. Siapa itu? Subhanallah. Sisi yang pertama mirip dengan Dajjal. Dia besar badannya, kekar, tidak ada yang bisa mengalahkan. Subhanallah. Tapi beda, kalau huluk matanya dua, gitu kan? Dan dia punya warna khusus hijau. Dajjal tidak. Dajjal albino. Kulitnya albino. Kemudian yang kedua mirip juga, yang berkaitan dengan masalah Dajjal tadi. Jadi sebab Dajjal itu akan terlepas nanti, keluar dari tempat di mana dirantai oleh Allah Ta'ala di salah satu pulau, karena kemarahan yang membuat dia, sehingga dia memberontak dan dia bisa melepaskan daripada rantainya tadi. Sababu khurujihi an ibni Umar qala laqitu ibn Sa'id fi ba'di turuqil Madinah. Ini juga ada kisah pernah terjadi di Madinah dengan salah seorang yang namanya Ibnu Sa'id. Dia dikategorikan sahabat karena dia berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada awalnya dia tidak beriman kepada Nabi, sampai nanti pada akhirnya dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sa'id ini punya kriteria mirip seperti huluk tadi. Mirip. Ibnu Sa'id ini dia punya kelebihan juga. Bisa punya daya semacam, kalau sekarang yang populer tuh ada indigonya. Gitu. Ibnu Sa'id mirip seperti itu. Tetapi dia termasuk salah satu yang memang punya warisan dari komunitas sukunya yang memang suka di dalam hal-hal yang mistik, dengan perdukunan, dengan ilmu sihir dan yang lainnya yang ada kaitannya juga dengan jin. Karena orang-orang indigo dan yang lainnya yang punya kelebihan-kelebihan yang tadi itu ada sangkut pautnya dengan dunia gaib. Berarti mungkin yang bersangkutan, atau dia pernah punya keturunan sebelumnya, orang tuanya atau kakeknya atau siapa, yang pernah ada MOU dengan jin, sehingga MOU-nya jin dan ini sudah menjadi standar. Ketika seseorang pernah mengabdi kepada jin dan jin dijadikan pembantunya, jin itu MOU-nya salah satunya yang sangat mendasar, saya akan bersama Anda dan akan berlanjut ke keturunan Anda. Itu MOU-nya jin. Jadi yang namanya indigo bukan satu kebanggaan, bukan satu keistimewaan, kelebihan. Itu adalah kekurangan. Karena mana mungkin yang namanya manusia di zaman sekarang punya kelebihan, kemampuan matanya bisa melihat alam gaib tanpa bantuan apapun. Tidak mungkin. Berarti dia itu dibantu oleh jin yang memang berada di alam gaib. Jin itu mata seseorang dibuka sehingga dia bisa melihat sesuatu yang gaib. Karena gak mungkin mata seseorang akan diberikan kekuatan oleh Allah ketika di dunia melebihi daripada batasan yang sudah ada ukurannya. Tapi nanti ketika menjelang sakaratul maut, mulai di sana mata seseorang dibuka oleh Allah Ta'ala, diberikan kelebihan sejak sakaratul maut. Karena sering kita jumpain orang-orang yang ketika dalam proses sakaratul maut, ada yang tersenyum, ada juga yang ketakutan, ada yang kadang-kadang seperti ada yang memanggil dia, ada yang kadang-kadang tertawa. Karena ketika proses-proses seperti itu, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Allah Ta'ala sudah mulai bukakan kepada seseorang tempat yang akan nanti dituju setelah rohnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Karena matanya sudah diberikan kekuatan oleh Allah, apalagi nanti ketika di alam kubur dan ketika nanti di syurga, mata kita sudah berbeda dengan mata dunia lagi. Kemampuannya luar biasa. Dan ini dijelaskan secara jelas di dalam surat Al-Hadid, di dalam surat Al-Qaf, di dalam surat Qaf. Allah Ta'ala menceritakan di sana tentang bagaimana kemampuan daripada mata manusia yang berbeda ketika di dunia. Ibnu Sa'id pernah satu waktu ketika di Madinah, dia itu berjalan di salah satu jalan. Faqultu lahu qawlan aghdabahu fantafakha hatta mala'as sakkah. Ibnu Sa'id ini diusik, ada yang ngusilin sampai dia marah sehingga dia badannya berubah menjadi besar. Ibnu Sa'id ini, itu termasuk salah satu kriteria tuduhan kepada Ibnu Sa'id, bahwasanya Ibnu Sa'id ini jangan-jangan dia itu dajjal. Nanti kisahnya akan kami jelaskan secara komplit nanti insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Kemudian ini juga menunjukkan bahwasanya tadi bagaimana dajjal itu keluar terlepas daripada lantainya, dari rantainya. Kemudian juga sebab daripada keluarnya, yaitu karena tadi kemarahan daripada yang membuat dajjal itu marah, sehingga dia melepaskan daripada rantai tadi atau memberontak daripada ikatan yang Allah Ta'ala ikat kepada dajjal. Sur'atu fil ard. Ini kaitannya juga seperti yang tadi, yaitu tokoh yang fiktif, tokoh kartun tadi. Su'ila an isra'id dajjal fil ard faqala kal ghaith istadbarahu ar-rih. Wal ma'na anna ad-dajjal yusri' fil ard yatahawwal fi aqtaril ard kulliha. Dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ditanya tentang dajjal. Selain tadi tentang tempatnya, kemudian bagaimana dia keluar atau melepaskan diri daripada rantainya, kemudian yang ketiga, bagaimana kecepatan dajjal ini. Nabi mengatakan di dalam salah satu hadis, kal ghaiz, subhanallah, seperti hujan yang ditiup oleh angin. Hush, subhanallah. Annad dajjal yusri' fil ard, karena tidak ada satupun di atas muka bumi yang tidak didatangin oleh dajjal. Dan dia dengan sedikit menggertakkan kakinya, dia akan pindah dari pulau yang satu dengan pulau yang berikutnya. Mirip juga dengan yang si Ijo tadi, gitu kan? Nah, subhanallah. Ini dijelaskan di dalam hadis sahih an Jabir annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama qal yakhrujud dajjal fi khiffatin minad din wa idbarin minal ilmi wa lahu 40 yawman yasihuha. Subhanallah. Hakikatnya dajjal itu dengan kekuatannya yang dia bisa melampaui batas dari mulai fisiknya dan juga kekuatan yang lainnya, serta juga di dalam langkahnya yang bisa melampaui daripada manusia yang biasa, sehingga waktu yang cuman 40 hari, subhanallah, sebenarnya itu harus ditempuh dengan waktu 1 tahun. Dia bisa selesaikan di masa dajjal itu dengan 40 hari dengan jarak yang harus ditempuh beberapa hari, bulan, bahkan tahun, dengan kekuatan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Dajjal. Kemudian al-amakin allati yatiha Dajjal, apa atau di mana saja tempat-tempat yang akan dimasuki dan didatangi oleh Dajjal. An Anasin radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala laisa min balad illa sayata'uhu Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda daripada Anas bin Malik, laisa min balad, tidak ada satu negeri, satu kota yang tidak akan diinjak atau dimasukin oleh Dajjal. Subhanallah. Berarti umum, semua kota, semua negeri yang ada di atas muka bumi pasti Dajjal akan masuk dan menginjak ke dalamnya. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Mekah dan Madinah. Wad-dajjalu la yusmah lahu bidukhuli Makkah wal Madinah, tidak dapat izin, tidak mampu dia untuk masuk ke Mekah dan Madinah. Wa qala ala anqabil Madinah, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ala anqabil Madinah malaika la yadkhuluha at-ta'un wala ad-dajjal. Wa qala ya'ti al-masih min qibal al-mashriq wa himmatuhu al-Madinah hatta idza ja'a dubura Uhud. Wa fi riwayatin annahu yas'ad Uhud wa yanzur ila al-Masjid an-Nabawi min ba'id wa yaqulu liman hawlahu min atba'ih atarawna al-qasr al-abyad ya'ni Masjid an-Nabi hatta idza ja'a dubura Uhud talaqathu al-mala'ika fa darabat wajha qabla asy-Syam hunaka yuhlak hunaka yuhlak. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ketika menjelaskan kecuali Mekah dan Madinah yang tidak akan dimasukin oleh Dajjal, apa sebabnya? Nabi menjelaskan bahwasanya Mekah dan Madinah daripada setiap celah. Jadi bukan cuma pintu, pintu gerbang, perbatasan, tidak, dari setiap celah. Karena Dajjal itu bisa melampaui batas. Bisa loncat gitu kan? Mirip seperti terbang lah gitu kan, subhanallah, dengan kecepatannya yang luar biasa dia bisa masuk ke semua negeri yang ada di atas muka bumi. Sehingga ketika akan masuk ke Mekah dan Madinah, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat-malaikat khusus yang menjaga daripada setiap celah-celah yang ada di Mekah dan Madinah. Bukan hanya pintu gerbangnya, celah, subhanallah, dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Kemudian malaikat-malaikat tadi dipersenjatain oleh Allah Ta'ala agar bisa menjaga Mekah dan Madinah sehingga Dajjal itu tidak masuk ke Mekah dan Madinah. Karena di Madinah termasuk juga yang tidak akan masuk ke dalamnya yang namanya penyakit ta'un, yaitu salah satu penyakit yang mungkin mirip seperti tumor atau penyakit yang luar biasa dahsyat. Ketika seseorang kena penyakit ini pasti mati pada akhirnya, pasti mati pada akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Madinah selamat daripada penyakit ini dan tidak akan dimasukin oleh Dajjal. Tetapi menjadi salah satu target Dajjal, kota yang akan dia masuk dan sudah menjadi planning dia itu adalah Madinah. Karena dia arahnya pun juga di arah belakang Madinah. Dari antara Syam dan Irak kan di belakang Madinah arahnya. Dari sana dia akan nanti menuju ke Madinah. Tetapi ketika akan mendekat Madinah, dia baru bisa melihat kota Madinah di belakang Gunung Uhud. Ada yang pernah lihat Gunung Uhud di Madinah? Subhanallah, yang sangat panjang dan besar dan termasuk tinggi. Lebarnya itu 1 kilometer, panjangnya 6 kilo, Gunung Uhud itu. Karena gunungnya cukup panjang sekali, subhanallah. Jadi Dajjal dia bisa melongok di balik gunung tersebut melihat Madinah, subhanallah. Ketika dia melihat di balik daripada Gunung Uhud, dia melihat di Madinah itu ada gedung putih besar sekali, subhanallah. Itulah Gedung Putih yang dinamakan dengan Masjid Nabawi sekarang. Masjid Nabawi. Wa fi riwayatin ukhra an Mahjan ibn al-Adra' anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam khataban nas fa qala yaumul khalas wa ma yaumul khalas yaumul khalas yaumul khalas yaumul khalas wa ma yaumul khalas thalathan fa qila lahu wa ma yaumul khalas yaji'u ad-dajjal fa yas'ad ahadan uhudan fa yanduru al-madina fa yaqul li ashabihi atarawna hadha al-qasr al-abyad hadha masjid Ahmad. Dajjal naik dari belakang bukit Uhud, kemudian dia mengatakan, kamu lihat di sana ada istana putih, gedung putih yang besar sekali. Ketahuilah itu masjidnya Ahmad. Maksudnya masjid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Thumma ya'til Madinah fayajid bi kulli naqbin minha malakan musallatan. Tapi karena penasaran Dajjal ini, karena dia memang sudah menjadi target tujuan, pengen masuk Madinah. Setiap kali dia berusaha akan masuk Madinah, dia jumpain dari setiap celah yang ada di kota Madinah, dijaga oleh malaikat dan malaikat yang dipersenjatain. Faya'ti sabkhal juruf, fayadribu rawaqahu, thumma tarjuful Madinah, thalathu rajafat. Ini kaitannya dengan pengikut daripada pengikut Dajjal. Kemudian ketika usaha upayanya tadi Dajjal tidak berhasil, dia melakukan langkah berikutnya agak sedikit ke pinggir daripada kota Madinah. Bukan dari arah Gunung Uhud, tapi dia agak ke pinggir. Namanya Al-Jurf. Di sana dengan kekuatannya Dajjal itu menggertakkan kakinya thalathu rajafat, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay thalathu hazzat. Ini juga mirip dengan si Ijo tadi. Subhanallah, ketika Dajjal menggertakkan kakinya 3 kali, setiap gertakan orang-orang yang ada di Madinah pada waktu itu daripada orang-orang munafik, dia akan terlempar keluar. Subhanallah. Karena nanti pada akhirnya orang-orang munafik dan juga orang-orang fasik yang ada di Madinah akan menjadi pengikut Dajjal. Subhanallah. Karena Dajjal ketika masuk setiap kota, setiap negeri, dia akan ngajak orang-orang yang ada di dalamnya menjadi pengikut dia. Akan ditaklukkan dengan segala macam kemampuan, kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal untuk bisa mempengaruhi umat dengan kekuatan yang luar biasa. Karena ketika seseorang mendengar ada informasi Dajjal masuk ke salah satu negeri, diperintahkan oleh Nabi SAW, kita untuk lari. Jangan nyamperin, jangan pengen tahu, jangan mendekat. Kita dianjurkan untuk lari, kabur. Tapi karena ke Madinah tidak mampu untuk masuk, untuk membawa para pengikutnya, Dajjal tadi dengan cara menggertakkan kakinya, kemudian keluar dari Madinah itu orang-orang fasik dan orang-orang munafik. Illa kharaja ilaihi fadhalika yaumul khalas. Dan inilah hari yang dinamakan oleh Nabi SAW hari sterilisasi Madinah, pembersihan Madinah, razia di Madinah daripada orang-orang yang ada di dalam hatinya nifaq dan juga fasik. Karena yang ada di Madinah hanyalah orang-orang yang beriman. Karena iman berawal dari Madinah dan akan berakhir nantinya juga ke Madinah. Sama seperti seekor ular yang keluar dari lubangnya, dia akan kembali lagi ke Madinah. Ketika Dajjal, Madinah sterilisasi daripada orang-orang munafik dan juga orang-orang fasik. Atba'ud Dajjal, siapa sih para pengikut Dajjal itu? Sebenarnya para pengikut Dajjal itu banyak. Para pengikut Dajjal sangat banyak sekali dengan bermacam-macam dari para pengikut Dajjal itu kriterianya. Di antaranya tadi orang fasik, orang munafik, dan juga beberapa daripada pengikut-pengikut Dajjal yang lainnya. Berapa lama Dajjal tinggal di atas muka bumi? Muddat muquthi ad-Dajjal. Su'ila an muqthihi fil ardh faqala 40 yawman. Yawm kasana. Subhanallah. Awalu yawmin minal arba'in yawman yamurru kasana. Subhanallah. Kalau diperhitungkan secara hitungan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pernah ditanya berapa lama Dajjal itu akan berada di atas muka bumi. Beliau menjelaskan hanya 40 hari. Tapi hari pertama dari 40 hari yang ada Dajjal itu sama seperti 1 tahun. Sama seperti 1 tahun. Wa yaumun ka syahr, kemudian setelah itu berkurang hari berikutnya seperti 1 bulan. Seperti 1 bulan. Al-yawmul ladzi ba'dahu yamdi ka syahr wa yaumun ka jum'ah. Dan hari berikutnya sama seperti 1 pekan. Wasairu ayyami ka ayyamikum. Kemudian setelah itu dia akan berlalu seperti biasa. Subhanallah. Berarti cukup lama Dajjal itu berada di atas muka bumi. Qala sahabat ya Rasulullah, fadaka al-yawmul ladzi kasana atakfina fihi salah al-yawm? Faqala la takfi walakin aqduru lahu qadra. Otomatis ketika hari yang 1 hari pertama tadi itu sama dengan 1 tahun, di sini para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana kalau 1 hari itu sama dengan 1 tahun? Apakah kita cukup pada waktu itu cuman melakukan sholat 5 waktu saja? Nabi mengatakan tidak cukup. Berarti kamu nanti harus bisa diprediksikan. Harus bisa diprediksikan. Sholatmu juga harus sholat yang bisa disesuaikan dengan kondisi waktu yang ada pada waktu itu. Intinya ini salah satu yang diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi di mana nanti ketika Dajjal itu akan melakukan perjalanan di atas muka bumi, serta lamanya keberadaan Dajjal di atas muka bumi. Mudah-mudahan setiap dari kita tentunya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijauhkan serta juga keturunan kita tidak sampai berada di zaman Dajjal. Karena nanti juga akan kami jelaskan mungkin daripada poin yang terakhir, bagaimana menyelamatkan diri daripada fitnahnya Dajjal. Mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya kami juga akan jelaskan beberapa poin-poin yang lain yang berkaitan dengan Dajjal. Dan insya Allah nanti setelah Isya kita akan buka tanya jawab atau mungkin diskusi yang berkaitan dengan Dajjal yang mungkin masih cukup panjang poin-poin tentang Dajjal. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Dan nanti setelah Isya kita baru tutup majlis insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ahla alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan poin yang berkaitan dengan para pengikut Dajjal tadi, yaitu siapa saja para pengikut Dajjal. Yang pertama, atba'ud Dajjal. La syakka anna Dajjal ma'a ta'addudi qadaratihi wa tanawu'i fitanihi wa isti'malihi li asalib mukhtalifah li idlalin nasi wa jarrahum ila atba'ih واعتقاد ألوهيته لا شك أن ذلك كله يفتن أعدادا من الناس. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Dajjal itu diberikan beberapa kelebihan, kemampuan. Bahkan kemampuan ini di luar daripada kemampuan manusia biasa. Dan luar biasa, sangat dahsyat. Dan juga cukup beragam kemampuan-kemampuan Dajjal ini. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi daripada orang-orang di setiap tempat di mana ketika dia masuk ke tempat tersebut. Dari mulai dengan mengaku dia sebagai Tuhan dan juga banyak beberapa bentuk fitnah-fitnahnya. Mudah-mudahan nanti waktu masih mencukupi, kami akan lanjutkan dengan beberapa bentuk-bentuk fitnah yang dibawa atau yang menjadikan salah satu strategi Dajjal untuk bisa mengajak banyak manusia sehingga menjadi pengikut daripada Dajjal. Fayattabi'unahu raghbatan fi ma indah. Salah satu tipu daya, strategi yang Dajjal menjadi strategi dia untuk mengajak dengan beberapa janji-janji, iming-iming yang ada yang dimiliki oleh Dajjal, serta juga ancaman-ancaman yang Dajjal jadikan strategi, sehingga tidak sedikit daripada manusia-manusia yang menjadi pengikut Dajjal. Au hirsan ala harbil Islam wa ahlihi, termasuk juga salah satu daripada strategi Dajjal mengajak orang-orang yang sudah terpedaya dengan kemampuan kelebihan yang ada pada Dajjal, walaupun semuanya itu adalah sebagai bentuk fitnah, cobaan, dan hanya orang-orang tentunya yang tidak mampu, yang tidak mempunyai kekuatan keimanan serta tidak punya benteng, sehingga dia terpedaya dengan kelebihan yang ada pada Dajjal dengan tujuan dan target sebenarnya ketika dia sudah banyak mendapatkan pengikut, harban lil islami wal muslimin, tujuannya yaitu untuk memerangi Islam dan umat Islam. Siapa saja para pengikut Dajjal itu sebenarnya? An Anas ibn Malik anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama qala yatba'u ad-dajjal min yahudi Asfahan 70 alfan alaihim at-tayalisa wa ana bi hurairah radhiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama qala la yanzilanna ad-dajjal khuz wa karman fi 70 alfan wujuhum kal mijanil mutraqah. Dijelaskan bahwasanya pengikut Dajjal yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Pengikut Dajjal yang pertama adalah orang-orang Yahud, sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, akan mengikuti Dajjal ketika tadi kita ketahui dari tempat di mana akan munculnya Dajjal, yaitu berada di salah satu jalan atau celah atau arah antara Syam, yaitu antara Syria dan Irak, yaitu di antaranya ada jalur yang akan menuju ke salah satu tempat di mana akan keluarnya Dajjal dari sana, serta dari sana pula akan muncul para pengikut-pengikut Dajjal yang tepatnya tadi Dajjal akan muncul dari Khurasan, serta para pengikutnya pun juga akan muncul dari sekitar daerah kota tersebut yang namanya Asfahan. Khurasan dan Asfahan, dua kota yang sekarang berada di bawah otoritas Iran. Mohon maaf, perlu kami jelaskan secara spesifik. Perlu diketahui, orang-orang Yahudi yang ada di atas muka bumi sekarang, yang ada di dunia, yang terbanyak setelah di Israel, mungkin tidak beda jauh dengan yang ada di Amerika dan juga belahan Eropa lainnya, subhanallah, adanya di negeri tersebut. Subhanallah, bayangkan. Ini benar-benar terbukti, bukan informasi, bukan cuman catatan, dan benar-benar dibuktikan oleh salah seorang ulama. Dia langsung datang ke negeri tersebut dan ternyata dia dapatkan di negeri tersebut, khususnya di ibu kota, tempat ibadahnya mereka lebih banyak daripada masjid. Aneh kan? Yang selama ini kayaknya dibanggakan gitu kan? Subhanallah. Ternyata di negeri tersebut gitu kan, yang namanya Iran, itu tempat ibadahnya orang-orang Yahudi lebih banyak daripada masjid. Bahkan masjid itu hanya adanya, khususnya masjid sunnah, hanya ada di beberapa kedutaan. Ini fakta real, kami bisa tunjukkan buktinya. Tidak salah Nabi mengatakan di sini bahwasanya kemunculan Dajjal dari arah sana dan para pengikutnya yang tidak kurang daripada 70 ribu orang juga akan muncul dari kota tersebut. Termasuk dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam juga bersabda, la yanzilanna Dajjal khuz, akan turun Dajjal itu dari yang namanya Al-Khuz. Khuz ini tusamma al-an iklim Khuzestan gharbi Iran. Subhanallah. Jadi ada beberapa kota-kota yang namanya di sini adalah nama-nama Persia. Khuz, Karman, Asfahan, Khurasan, walaupun sebenarnya dulu di abad kedua terakhir, abad ketiga sampai abad keempat, sampai abadnya Al-Imam Abi Dawud rahimahullah, yaitu abad ke akhir daripada abad ketiga, awal keempat, ulama-ulama terbesar munculnya juga dari sana, termasuk Imam Al-Bukhari yang masuk di dalam garis, namanya garis Asia Tengah. Subhanallah. Munculnya ulama, hampir semua mayoritas ulama'ul hadis, terutama juga daripada imam-imam yang tis'a, kecuali daripada Imam Malik dan juga Imam Ahmad, serta Imam Asy-Syafi'i, mereka semuanya orang Persia. Semuanya mereka orang Persia. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Karena di sana termasuk daratan ulama-ulama besar. Subhanallah. Sampai hari ini, orang-orang yang punya gelar ahlul hadis dari sana juga masih banyak, tapi sudah lebih mendekat ke selatan, yaitu ke daerah India dan Pakistan. India dan Pakistan. Dari sana juga kota-kota tadi yang kami sebutkan, Khuz wa Karman, fi sab'ina alfan, dari 70 ribu para pengikut Dajjal juga akan muncul dan akan keluar ke sana, serta Subhanallah. Mereka punya pakaian spesifik. Pakaian mereka nanti yang ngikut belakang Dajjal itu sama seperti yang dipakai oleh orang-orang Yahudi yang dipakai di Israel sekarang. Pernah lihat pakaian mereka yang ada model seperti kerudungnya, kemudian di depan di sini itu ada seperti yang namanya semacam batu, Subhanallah. Kami ada gambarnya di sini. Kurang lebih seperti ini gambarnya nih. Ini dia. Yang sebelah kiri. Ini orang Yahudi yang nanti akan muncul menjadi para pengikut Dajjal. Sebenarnya bisa di searching di internet, di Google. Yaitu pakaian orang Yahudi yang asli, yaitu dengan bentuknya, modelnya, dan juga ada sesuatu yang mereka kenakan di dahinya di sini sebagai tempat untuk ibadah mereka ketika menempelkan dahi mereka ke tembok yang mereka yakini menjadi tembok yang suci lah, atau tembok ratapan lah, dan seterusnya. Sama seperti salah satu agama, ketika sholat dia tidak mau sujud di karpet atau sujud di mana, kecuali mereka sujudnya di atas batu. anna ru'usuhum qasirah wa wujuhum baydawiyyah aw mudawwarah wa fi nafsil waqt musattaha bisababi buruzi wa irtifai 'idamil khudud wal wajnat wa taqwinatil 'uyun wal unf haythu yabdu mihwaral 'aini ba'inan. Serta kriteria yang lain yang menjadi para pengikut Dajjal adalah orang-orang yang punya kriteria muka mereka itu bulat kalmijan waturs wal mutarraqa ay fi sifatin lihadi turs ay anna wujuh haula'il aqwam alladhina yatba'una ad-dajjal 'arida wa muktaniza lahman. Orang-orang yang nanti akan menjadi pengikut Dajjal itu punya kriteria selain tadi pakaiannya seperti itu, dan juga muka-muka mereka itu bulat. Muka-muka mereka bulat, tebal, sangat kuat, seperti tameng mukanya. Kemudian lingkaran daripada matanya ini, tempatnya mata ini lingkarannya, yaitu seperti lebar sekali, sehingga matanya itu karena terlalu lebar nggak bisa nongol matanya, kan terlalu masuk. Itu bentuk daripada muka orang-orang yang nanti akan menjadi para pengikut Dajjal. Ini gambarnya seperti ini. Itu dia muka-mukanya para pengikut Dajjal. Mukanya seperti ini. Ini dia. Ini mungkin pendekatan dari beberapa sifat yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diimajinasikan dengan bentuk gambar. Apa sebabnya sehingga orang-orang yang menjadi pengikut Dajjal itu adalah orang-orang Yahudi? Wa ya'taqid al-yahud annallaha wa'adahum bimalikin muntabar min nasli Daud ya'ti wa yuqimu lahum daulat al-yahud wa yusammunahum fi kutubihim al-misiyah. Karena orang-orang Yahudi, mereka punya satu semacam keyakinan suatu waktu nanti akan berdiri kerajaan dari keturunan Nabi Daud alaihi salam. Ya, Dajjal tadi itu adalah dianggap oleh mereka sebagai raja yang akan mendirikan kerajaan Yahudi yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya. Dan kisah ini, informasi ini dijelaskan di dalam buku mereka. Wa min tuqusil yahud salawat yastahthuna fiha al-masih ad-dajjal lil khuruji wa khassasu lailat idil fasl al-yahudi biad'iyah khassa bidzalik. Bahkan dijelaskan di dalam buku mereka Talmud ada beberapa doa-doa yang mereka panjatkan di dalam waktu-waktu ritual mereka, khususnya di hari rayanya mereka, yaitu namanya Idul Fash Ahad wa'ya'il yahud al-mu'adzama indahum, Paskah kali ya, mirip seperti Paskah gitu kan, Al-Fash, bahasa Arabnya Al-Fashu, yaitu mirip seperti itu atau mendekati. Ketika hari lebaran mereka ini, mereka lebih sering lagi atau lebih banyak lagi berdoa agar segera dimunculkan raja yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya, yaitu Dajjal. Kemudian pengikut Dajjal yang kedua, al-kuffar wal munafiqun. An Anas bin Malik radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam qala laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah wa laisa naqbun min anqabiha illa 'alayha al-mala'ika hafina tahrusuha fayanzilu bis-sabkha fatarjufu al-Madinah bi ahliha thalatha rajafat yakhruju ilayhi minha kulla kafir wa munafiq. Subhanallah. Bahwasanya Dijelaskan di dalam salah satu hadis daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bagaimana perjalanan Dajjal yang akan sampai dia itu menuju ke seluruh negeri kota yang ada di atas muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak bisa masuk ke dalamnya karena dijaga oleh malaikat, sehingga dia itu turun di salah satu yang namanya Al-Jurf atau As-Sabkhah, arah lebih ke selatan daripada atau di belakang daripada Madinah, lebih ke kanan daripada kota Madinah, bukan di balik daripada Gunung Uhud, tidak. Ketika sampai di sana, karena dia tidak mampu untuk masuk, kemudian dia menggertakkan kakinya 3 kali, kemudian keluarlah orang-orang yang ada di Madinah, yang ada di dalam hati-hati mereka, yaitu sifat nifaq, fasik, serta juga orang kafir, menuju mendekati atau ikut bersama Dajjal, yaitu para pengikut Dajjal, yaitu orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Yang ketiga, jahalatul a'rab an Abi Umamah anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama qal fi hadithin tawil wa inna minal fitnati an yaqula lil a'rabi ar'aita in ba'athtu laka abaka wa ummak atashhad anni rabbak. Subhanallah, ini salah satu bukti bagaimana orang itu agar menjauhi daripada yang namanya Dajjal. Dengar kabar turun saja, datang saja, sehingga kita harus jauh, jangan dekat-dekat. Termasuk daripada pengikut Dajjal, yaitu orang-orang yang ada di daerah pegunungan, yang mereka tidak sampai tentang informasi khususnya tentang agama yang benar dan juga akidah yang kuat, sehingga mereka mudah labil tergoyahkan dengan yang namanya tipu daya Dajjal. Dajjal masuk ke tempat mereka, ke suku ini, dan mengatakan kepada mereka, kamu percaya tidak kalau saya akan hidupkan kedua orang tuamu, dan kedua orang tuamu akan menyuruhmu untuk mengikuti aku. Subhanallah, dengan kemampuannya Dajjal bisa melakukan ini. Karena mereka tidak tahu dan tidak mengerti siapa ini orang. Sehingga orang-orang tadi, yaitu orang-orang bodoh, mereka yang tidak punya pengetahuan tentang agama khususnya dan akidahnya tidak mantap dan tidak kuat, mudah dikelabui dengan hal ini. Akhirnya tidak sedikit dari mereka yang menjadi para pengikut Dajjal. Yang terakhir daripada pengikut Dajjal, qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yanzilu ad-dajjal fi hadhihi sabkha bimar qanah fayakunu akthar man yakhruj ilayhi an-nisa hatta inna ar-rajula la yarji' ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuwathiquha ribatan makhafa an takhruja ilayhi. Subhanallah. Termasuk yang juga menjadi pengikut Dajjal dan jumlahnya sangat besar, yang terjadi yaitu para wanita-wanita. Subhanallah. Ini juga menjadi salah satu bukti bahwasanya perempuan itu paling mudah terpedaya, paling mudah ikut yang namanya hal-hal sesuatu yang sifatnya adalah yang menakjubkan. Makanya yang paling banyak ngefan kepada yang namanya laki-laki itu dipastikan bukan laki-laki, pasti perempuan. Dan yang punya kecenderungan ngefan adalah perempuan, baik kepada yang namanya perempuan juga, apalagi kepada yang namanya laki-laki. Subhanallah. Sampai pernah ada salah satu orang di negara Teluk yang dia punya ketampanannya itu subhanallah luar biasa. Setiap kali keluar, apalagi ketika datang ke salah satu kota atau negeri, subhanallah, itu yang nyambut hampir kagak ada laki-lakinya. Suatu waktu ketika akan masuk ke salah satu negeri, karena dikhawatirkan akan istilahnya jadi semacam bikin tidak kondusif di tempat tersebut, ini orang dilarang, dideportasi lagi. Baru tiba di airport, dideportasi lagi. Karena ketika informasi kedatangannya itu sudah memenuhi tempat yang namanya airport, semuanya perempuan. Subhanallah. Kondisinya tidak jadi kondusif akhirnya. Ternyata pengikut Dajjal yang juga cukup besar adalah para wanita. Apa sebabnya? Pasti karena kelebihan-kelebihan sesuatu yang menakjubkan daripada Dajjal. Ini beberapa penjelasan tentang para pengikut Dajjal. Mudah-mudahan nanti dalam pertemuan selanjutnya kami akan bisa sambung lagi dengan beberapa poin-poin yang masih juga berkaitan dengan Dajjal. Salah satunya yaitu diantaranya tentang masalah ada beberapa ikon-ikon yang mungkin kita pernah baca, pernah dengar gitu kan, dikait-kaitkan dengan Dajjal. Karena ada beberapa pemahaman yang salah tentang Dajjal, i'tiqadat khati'ah haula Dajjal, dianggapnya Dajjal ini hanya sekedar fiktif atau ikon tertentu atau mungkin karena fenomena yang akan terjadi, bukan sosok seorang manusia. Ada pemahaman yang seperti itu. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang selanjutnya kami juga akan menjelaskan tentang beberapa poin yang juga masih lanjutan daripada masalah Dajjal. Wallahu a'lam. Ada beberapa pertanyaan yang sudah sampai atau mungkin nanti ada pertanyaan yang akan langsung ditanya, falitafadhal, silakan. Di antaranya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah di negara yang jauh dari Iran atau Teheran akan banyak jadi pengikut Dajjal? Tentunya banyak. Karena Dajjal tadi tidak ada satupun negeri atau tempat yang di mana Dajjal itu masuk ke dalamnya kecuali dia banyak mengajak orang-orang yang terpedaya menjadi para pengikut Dajjal. Tapi secara spesifik Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadi menjelaskan ada beberapa arah, beberapa negeri, beberapa kota yang dulunya bukan Iran sebenarnya. Dulu di zaman Nabi enggak ada yang namanya Iran, gitu kan? Tidak ada. Sekarang aja adanya. Tapi adanya tadi kota-kota tadi, gitu. Kebetulan aja sekarang negeri-negeri tersebut berada di bawah otoritas. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita di Indonesia pada saat Dajjal datang, kita harus kabur kemana? Kabur ke puncak. Sebenarnya yang pertama, sebagaimana yang kami jelaskan tadi, kita berdoa mudah-mudahan tidak sampai kepada zamannya Dajjal. Kita berdoa mudah-mudahan tidak sampai kepada zamannya Dajjal. Yang kedua, mungkin generasi-generasi setelah kita, mungkin anak-anak kita nanti atau cucu-cucu kita dan seterusnya, wallahu a'lam. Kondisinya ketika Dajjal ada atau terdengar informasinya, intinya kita harus cari tempat kabur kemana saja sejauh mungkin menyelamatkan diri. Jangan sampai kita punya satu istilahnya upaya usaha, pengen lihatlah, pengen ketemulah, pengen inilah dan seterusnya, dihilangkan. Tapi kalau memang sudah istilahnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ketemu dengan Dajjal, berarti kita harus mempersiapkan bekal, mempersiapkan yang namanya imun, benteng. Bagaimana bentengnya? Nanti insya Allah kami akan jelaskan. Kami akan jelaskan beberapa tariqah an-najah, yaitu beberapa jalan, kiat-kiat, upaya agar bisa kita selamat daripada yang namanya Dajjal atau fitnahnya Dajjal. Apakah ada kaitan antara pengikut Syiah sekarang dengan Yahudi Isfahan yang akan menjadi pengikut Dajjal? Secara spesifik yang kami ketahui dan juga berdasarkan beberapa penelitian yang kami lakukan, hampir sedikit sekali yang berbeda, bukan yang sama, sedikit sekali yang berbeda antara ajaran-ajaran Syiah dengan Yahudi. Ajaran-ajaran Syiah dengan Yahudi. Salah satunya tadi, ketika mereka di dalam melakukan yang namanya peribadatan, itu sama dengan cara-cara mereka. Walaupun mereka tampilnya sholat seperti umat Islam, tapi di dalam beberapa bentuk prakteknya, pelaksanaan sholatnya mirip seperti orang-orang Yahudi sedang melakukan ibadah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah Dajjal sudah ada saat ini? Ini berarti telat nih yang nanya datang nih. Bahkan dari pertemuan sebelumnya kami sudah jelaskan bahwasanya keberadaan Dajjal itu sudah ada sejak sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan para anbiya dan rasul yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga sudah mengingatkan para pengikutnya, para umatnya agar berlindung daripada yang namanya fitnahnya Dajjal. Benarkah sekarang sudah ada istana Dajjal di dekat kota Madinah? Ini pertanyaan paling bagus. Ini bagus sekali. Baik, ini nanti kami akan bahas ketika di dalam pertemuan yang akan datang tentang salah satu istana yang ini memang diinformasikan dan cukup beredar di medsos, gitu kan, tentang keberadaan daripada istana ini atau bangunan ini yang informasinya wallahu a'lam adalah salah satu daripada istana yang nanti akan menyambut kedatangan Dajjal. Padahal istana ini berada di tanah haram Madinah. Berada di tanah haram Madinah, dan itu nampaknya tidak mungkin. Karena Dajjal hanya mampu untuk melongok doang, melewati daripada yang namanya Gunung Uhud. Tidak mungkin sampai ke dalam tanah haram daripada kota Madinah. Wallahu a'lam. Tapi secara spesifik nanti kami akan jelaskan insyaallah. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang mau ditanya secara langsung. Kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.